pedih. Di malam riang, malam dihias bintang, makin wajahmu ayu. Ketika itu, bila kau disandingkan, hancur harapan, hancur harapanku untuk bersamamu sayang. Meremehmu para jemputanmu memandang padaku, hatiku menangis tiada yang tahu. Malam yang indah diingatkan, hati memaki kasih oh kasih, kini kau bukan lagi milikku. Kini ku pergi tak akan kau jumpa lagi. Hanyalah tinggal lagu dan irama sebagai kenangan. Meremehmu jemputanmu memandang padaku, hatiku menangis tiada yang tahu. Malam yang indah ku tinggalkan, hati memaki kasih oh kasih, kini kau bukan lagi milikku. Kini ku pergi tak akan kau jumpa lagi. Hanyalah tinggal lagu dan irama sebagai kenangan.